وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tak lupa kita memuji Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat-Nya, senantiasa memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cara kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, inna baina aydikum hadzal kitab, kitabul fiqh, kitab mujaz. Ini di antara antum ada sebuah kitab tentang fikih ibadah yang berkaitan dengan ibadah kita. Fikih yang kita butuh setiap saatnya. Kalau kita ingin kualitas salat kita, kualitas taharah kita, salat kita, puasa kita, haji kita itu baik, maka tentunya kebutuhan kita akan ilmu belajar tentang itu semua lebih dari apa yang telah kita lakukan sekarang. Maka antum semuanya sungguh mulia ketika mau melonggarkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Bukan melonggarkan waktu, akan tetapi memberikan waktu umur antum untuk menuntut ilmu agama. Terlebih lagi belajar tentang akidah, kemudian tentang fikih ibadah. Karena tentunya dari serangkaian ibadah-ibadah kita ada yang perlu kita perbaiki, tentunya dengan ilmu. Ini kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Sedikit saya bercerita tentang kitab ini. Ini kitab sebenarnya kitab ala mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ini kitab diringkaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala dari dua kitab. Kitab yang pertama yaitu Ar-Rawdul Murbi' bi Syarh Az-Zad Al-Mustaqni', kitab fikih Hambali. Itu Ar-Rawdul Murbi' Syarah Az-Zad Al-Mustaqni', karya Al-Alamah Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti. Ini fikih akan tapi ke arah mazhab Hambali. Beliau ringkaskan dari situ. Kemudian juga kitab yang kedua yaitu diambilkan, disarikan dari Hasyiatur Raud karya Syekh Abdurrahman Ibn Qasim An-Najdi Al-Hambali. Hasyiatur Raud, ya. Ini kedua kitab ini beliau ringkaskan, akan tetapi Syekh menambahkan padanya dari khulasan, ringkasan itu dari ilmu beliau dan tarjihat-tarjihat beliau, tarjih-tarjihnya, dan beberapa masail-masail. Ya, ini enaknya, bahasanya enak, bahasanya lugas. Ya. Kemudian juga dari bab-babnya itu plek lah, enak lah, sesuai dengan bab-bab fikih. Sangat mudah difahami bagi seorang yang ingin mempelajari dari kalangan mubtadiin, kalangan pemula. Ya. Adapun mumayyizatnya, keistimewaan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini yang pertama, suhulatul ma'khad, gampang dicerna. Karena memang beliau, bahasa beliau itu mudah. Tidak seperti kitab-kitab ulama zaman dahulu yang memang butuh daya ingat, daya faham yang lebih karena mengandung unsur-unsur makna yang banyak. Juga sangat mudah difahami siapapun yang membaca. Lafaz-lafaz gharibah, lafaz-lafaz yang asing, beliau jelaskan dengan mudah, sehingga sebagai seorang guru yang ingin mengajarkan atau murid ingin belajar itu enak gitu, enak difahami. Ini yang pertama, suhulatul ma'khad. Yang kedua, isti'ab abwabil fiqh, menguasai, mencakup bab-bab fikih. Yang kedua, di antara bentuk bagusnya kitab ini, beliau mengumpulkan antara dafataihi abwabal fiqh allati tashtamu 'alaiha kutubul fuqaha. Itu merunutkan bab-bab fikih yang memang kita butuhkan, yang dirunutkan oleh para fuqaha. Seperti yang pertama, bab ibadat, bab-bab ibadah, taharah, salat, rukun Islam lah. Setelah itu ada nanti muamalah, tentang jual beli, ya, tentang semua bab-bab fikih dituangkan oleh beliau dalam kitab ini. Dan tidak ketinggalan sedikit pun. Sekalipun ada di sana bab-bab tertentu yang memang beliau jelaskan secara ringkas, tidak panjang lebar. Ya, beliau tidak terlalu begitu banyak membahas tentang khilaf para ulama. Juga yang ketiga, ihtimamuhu bitaujih. Perhatian beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala pada taujih, irsyadat. Taujih itu saran-saran beliau, nasihat-nasihat beliau tentang permasalahan-permasalahan yang ada, yang di tengah umat. Dan beliau seluruh waktunya dihabiskan untuk dakwah. Sehingga sekalipun beliau menuliskan sebuah kitab fikih, tapi di situ ada nasihat-nasihat beliau untuk kaum muslimin. Yang wakilnya, yang faktanya di zaman-zaman sekarang. Dan ini dulu saya pelajari di waktu saya SMA ya, sampai selesai. Pun toh ketika melihat keadaan sekarang, kok sama sebagaimana yang beliau nasihatkan kepada para tulabnya. Nah, ini kelebihan daripada kitab Mulakhas Fiqh ini. Yang keempat, al-wa'yu li syumuli syari'ati wa kamaliha. Jadi kitab ini itu mencakup, perhatian mencakup semua syariat dan kesempurnaannya. Bagaimana memuliakan manusia, menutup dari seluruh syu'un fardan wa usratan mustama'atan. Jadi perhatian pada setiap individu, setiap keluarga atau secara mustama', sebagai perwujudan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi enggak hanya sekedar buku fikih saja, akan tapi mencakup yang lainnya juga. Yang kelima, al-inayah bid-dalil wa ta'lil. Sangat syarat dengan dalil dan ta'lilnya, penjelasan alasannya. Wajhud dilalahnya apa? Dalilnya seperti ini. Pendalilnya pada permasalahan ini. Ini enaknya. Yang keenam, naql ikhtiyarat Syekh li Syekh al-Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau banyak mengambil pendapat pandangan-pandangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam masalah tarjihat. Ada sebuah buku khusus, ya, Taisir fikihnya ikhtiarat li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya punya 2 jilid. Itu bagaimana pendapat-pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala kadang menyendiri dari imam mazhab. Ya memang itu bukan konsumsinya para pemula. Ya. Tapi ini oleh beliau disarikan beberapa sebagai bentuk tarjih dari permasalahan-permasalahan fikih. Kemudian ayo ihbar rahimakumullah, kita langsung kepada masuk pembahasan pada bab. Ya, kita sudah ngerti ya tentang sekilas tentang kitab Mulakhas Fiqhi. Kita masuk kepada bab fadlut tafaqquh fid din. Keutamaan bertafaqquh dalam agama. Keutamaan dalam memahami agama. Maksudnya menuntut ilmu agama. Apa keutamaannya? Tayyib. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna at-tafaqquha fid din min afdhalil a'mal. Maka sesungguhnya tafaqquh fid din, bertafaqquh, berusaha memahami agama, itu diantara bentuk amalan yang paling mulia. Antum duduk bermajlis ilmu, berusaha memahami agama dari akidahnya, dari manhajnya, dari fikihnya, dari akhlaknya, itu merupakan salah satu bentuk diantara keutamaan dalam beramal soleh. Jangan dikira antum bermajlis ilmu itu gak berpahala. Ini semua berpahala. Ini ibadah. Karena ibadah bukan hanya sekedar serangkaian sholat saja. Sehingga ketika menuntut ilmu agama itu adalah salah satu di antara amalan yang paling utama, maka persiapkan sebaik mungkin. Contoh dalam masalah sholat. Ketika sholat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita persiapkan sebaik mungkin dari wudhunya. Maka dari itu, di antara faktor pendukung antum untuk bisa khusyuk dalam sholat adalah mempersiapkan dengan baik untuk sholat. Ketika persiapan antum tidak benar-benar untuk sholat, maka jangan harap untuk bisa khusyuk dalam sholat. Yang paling pertama apa antum siapkan? Tinggalkan urusan dunia sebentar saja. Ya. Kalau antum bawa urusan dunia ke masjid, antum hanya ingat waktu takbir sama waktu salam. Tengah-tengah itu perjalanan itu kemana antum? Bayang kemana kan? Itu khusyuk bukan? Bukan. Karena antum tidak mempersiapkan sebaik mungkin. Demikian pula dalam menuntut ilmu agama, dalam bermajlis ilmu. Kalau antum gak mempersiapkan dengan sebaik mungkin, antum gak dapat apa-apa. Sebagaimana kita teringat dengan perkataan Al-Allama Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan fadl adab thalabul ilm. Ya. Di situ disebutkan beliau mengatakan idza a'taital ilma bijami'i ma'indak atau fi maqala rahimahullah la yu'tikal ilmu illa nisfahu. kalau kamu memberikan semua, mengerahkan semua apa yang kamu punya untuk ilmu, ini semua ya, ilmu tidak akan memberimu kecuali setengahnya saja. Setengahnya saja. Bagaimana kalau setengah-setengah antum datang ilmu? Dapat enggak? Enggak dapat. Cuma dapat capeknya doang. Sehingga jangan sampai antum ketika datang bermajlis ilmu itu hanya setengah-setengah. Contoh nih, maaf nih, nggak bawa buku tulis sama pulpen, nggak bawa kitab, nggak berusaha mendatangkan kitab. Ya sekalipun itu bahasa Arab ataupun terjemahan. Ya sungguh-sungguh kita cari ilmu. Sebagaimana kalau kita belajar kuliah atau belajar sekolah, kita berusaha membawa buku. Ya bukan. Kalau seandainya dalam sekolah aja membawa buku, kenapa bermajlis ilmu, kenapa kita enggak membawa buku? Demikian. Wa huwa alamatul khair, kata beliau, dan ini tanda kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Perhatikan, ini merupakan hidayah taufik. Tidak semua yang ingin menghendaki ilmu Allah kehendaki. Ya. Ini bagi siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Kebaikan itu yang Allah kehendaki, yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Itu merupakan tanda kebaikan. Wa dzalika li anna at-tafaqquha fid din yahsulu bihi al-'ilmu an-nafi'u alladhi yaqumu 'alaihi al-'amalu shalih. Dan itu karena apa? Kenapa itu tanda kebaikan? Karena tafaqquh fid din, karena bertafaqquh berusaha memahami agama, yahsulu bihil ilm, akan mendapatkan ilmu. An-nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menghantarkan seseorang masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ilmu yang bermanfaat ini, yang terutama adalah ilmu agama tentunya, karena menghantarkan pelakunya ke dalam surga. Juga ilmu dunia yang dia niatkan untuk akhirat. Contoh, seorang kuliah kedokteran, ya. Dia niat untuk kuliah kedokteran itu supaya dia bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia buka praktek gratis. Subhanallah. Bukankah itu ilmu bermanfaat? Iya. Dengan syarat ilmu dunia tersebut diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yakumu alaihi al-amal salih. Yang mana di sini tegaknya amal salih. Ya. Tegaknya amal soleh itu hanya dengan ilmu. Kita tidak bisa beramal yang soleh tanpa adanya ilmu yang bermanfaat. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, Huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dialah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, hidayah irsyad, wa dinil haq, dan agama yang baik. Agama yang baik. Maka dari itu huda di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq artinya apa? Al-amalus salih, kalau kata beliau hafizahullah ta'ala. Huda petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq, agama yang benar adalah amal saleh. Dan ini sangat berkaitan satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan. Kalau huda saja tanpa dinul haq, apakah menjadi ilmu bermanfaat? Tidak bermanfaat. Karena tujuan ilmu adalah amal. Terus kemudian apakah dinul haq saja tanpa ilmu, apakah akan menjadi dinul haq? Tidak. Kenapa? Karena agama ini tegak dengan ilmu, bukan hanya sekedar dengan ibadah saja. Bisa dimengerti ya ayat ini. Waqad amarallahu subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahu ziyadata min al-'ilm. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta kepadanya ditambahkan ilmu. Nabi tidak pernah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta harta, untuk meminta tahta, untuk meminta kedudukan. Tapi kebanyakan yang terjadi kaum muslimin sekarang, kalau doa mintanya apa? Harta. Padahal di sini Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada nabinya untuk meminta apa? Doa ilmu yang bermanfaat. Di mana Allah ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Apakah rizqan kathiran? Enggak kan? Rizqan thayyib. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik. Rizki yang baik itu enggak harus banyak. Rizki yang baik itu adalah cara mencarinya yang baik digunakan dalam hal yang baik. Bukan sekedar cara mencarinya yang baik saja, akan tetapi dikeluarkan dalam rangka atau dalam tujuan yang baik. Itu rizki yang thayyib. Kalau seandainya rizki itu biasanya kalau diambil dengan cara tidak baik, mesti keluarnya dengan cara yang gak baik pula, atau sebaliknya. Maka dari itu, ini petunjuk Allah dan Rasulnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amal yang diterima. Ya, karena kalau kita bisa melihat hadis ini, terakhir amal yang diterima. Apa syarat amal diterima itu? Hah? Ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat? Dari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitab Fathul Bari, wa qawluhu 'azza wa jalla wa qur rabbi zidni 'ilma. Dan firman Allah subhanahu wa taala, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni 'ilma, tambahkan untukku ilmu. Wadihud dilalah fi fadlil 'ilmi. Ini jelas petunjuk yang sangat jelas pada keutamaan ilmu. Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai' illa min al-'ilmi. Karena Allah taala tidak pernah memerintahkan nabinya bi talab, dengan meminta izdiyad, ditambahkan sesuatu, kecuali ditambahkan ilmu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk ditambahkan istri? Enggak. Kalau antum mah iya minta. Atau ditambahkan harta? Tidak. Tambahkan ilmu yang bermanfaat, dunia ngikut. Antum urusan dunia enggak usah terlalu banyak dipikirin. Yang dipikirin gimana cara kita masuk surga. Akan tetapi juga perbaiki dunia antum dengan cara memperbaiki akhirat antum. Karena kalau himmah kita, ya, himmah tekad kita adalah akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau himmah kita dunia, dunia lari dari kita. Tayyib. Berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-majalis allati yata'allamu fiha al-'ilmu an-nafi' bi riyadil jannah wa akhbara anna al-'ulama'a hum warathatul anbiya'. Wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan majalis, berduduk-duduk. Majalis, majlis itu jamak dari jamaknya majalis, duduk-duduk berkumpulan. Allati yata'allamu fiha al-'ilmun nafi', yang mana duduk-duduknya itu dipelajari ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar duduk lantas menggosip, bukan, atau duduk membahas sesuatu yang di luar ilmu nafi', bukan. Akan tetapi duduk-duduk di situ mereka membahas ilmu yang bermanfaat dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Wa akhbara annal ulama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, memberitakan bahwa para ulama hum warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wala syakka annal insana qabla an yuqaddima ala adai amalin ma, dan tidak dipungkiri lagi, tidak diragukan lagi, wala syak, itu tidak diragukan lagi, bahwa manusia sebelum menyuguhkan sesuatu untuk mengamalkan, ya, mau beramal apa, la budda an ya'rifat tariqah. Kalau pengen beramal tentunya pengen tahu caranya dahulu, bukan? Ya, antum pengen kerja, pengen kerja jadi apa ya, pengen bisa jadi tukang mie ayam misalnya yang enak, kan harus ngerti cara bikinnya, bukan? Ya, di sini beliau menyatakan la budda an ya'rifat tariqata allati yu'addi biha dzalikal amal, harus ngerti cara, tariqah, cara yang bisa menghantarkan kepada amal itu, supaya dia bisa beramal itu gimana caranya. Ala wajihis sahih, dengan cara yang benar. Ala wajihis sahih itu dengan cara yang benar tuh gimana? Orang seperti itu secara fitrahnya, masa asal-asalan? Ya. Orang pengen berkualitas masa asal-asalan, asal jalan gitu? Kan enggak mungkin. Harus ngerti caranya dahulu, bukan? Demikian hatta yakuna hadzal amalu sahihan, sampai benar-benar pekerjaan itu benar. Mu'addiyan li natijatihi allati turja min wara'i, sebagai bentuk natijah, ya, nilai hasil yang diharapkan di belakangnya. Ya, dia berharap hasilnya baik. Kalau pengen hasilnya baik, amalnya tentu baik. Kalau pengen amalannya baik, tentunya dengan cara yang baik. Tentunya kalau pengen ngerti cara yang baik, dengan cara apa? Cara belajar dong. Masa cuma ngelamun aja dapat ilmu? Kan enggak mungkin. Fa kaifa yuqaddimul insanu ala ibadati rabbihil lati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nar wa dukhulul jannah? Terus lantas gimana? Fa kaifa yuqaddimul insan? Seorang itu menyuguhkan sebuah ibadah, maju untuk ibadah, menyembah Rabb-nya, yang di situ terpaku pada apa? Tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nar wa dukhulul jannah. Selamatnya dia dari neraka atau masuknya dia ke surga. Yang istilahnya itu, tujuannya itu, enggak ada yang lain. Kaifa yuqdimu 'ala dzalika min duni ilm? Gimana seorang hamba itu menyuguhkan sebuah amal tanpa ilmu? Apakah diterima? Hah? Diterima tidak amalnya tanpa ilmu? Tidak. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya kita belajar. Ya. Wa min thamma iftaraqa an-nasu binisbati ila al-ilmi wal 'amali thalathu firaq. Oleh karena itu, manusia terbagi menjadi tiga golongan dalam masalah ilmu dan amal. Al-fariqul awwal, kelompok yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmi an-nafi' wal 'amal as-shalih. Kelompok yang pertama, mereka yang menggabungkan ilmu yang bermanfaat dengan amal saleh. Wa haula qad hadahumullahu siratal mun'ami 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan merekalah yang Allah berikan petunjuk jalan yang diberikan nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka sebaik-baik teman. Ini kelompok yang pertama, menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi kita niat menuntut ilmu agama itu untuk diamalkan. Jangan tujuannya hanya sekedar pengen tahu saja atau sekedar cari ijazah. Buat apa ijazah? Gak penting. Cuman yang sekedar formalitas, bukan? Kalau dalam ilmu agama, tujuan kita belajar untuk kita amalkan. Saya pengen sholat, gimana cara tahu tentang sholat? Terus kalau sudah tahu, gak sholat, hilang ilmu antum. Ilmu itu, saya kasih tahu, akan sendirinya dengan hilang dengan sendirinya tanpa diamalkan. Mereka orang-orang yang pernah belajar tentang wudu, gak pernah sholat, lupa cara wudunya. Mereka orang-orang yang dulunya kecilnya belajar tentang sholat, tapi gedenya gak pernah sholat, lupa tentang sholatnya. Doanya apa ya? Rukuknya berapa ya? Itu mereka. Kenapa? Allah cabut itu ilmu. Karena mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga inilah pentingnya menggabungkan antara ilmu dan amal. Sekalipun itu sedikit. Sekalipun itu sedikit. Yang kedua, kelompok yang kedua, alladzina ta'allamul ilma nafi'a wa lam ya'lamu bihi. Mereka ini yang mempelajari ilmu bermanfaat wa lam ya'malu bihi, tapi tidak mengamalkan. Tidak mau diamalkan. Cuman ya paham. Tapi enggak ada amalnya belas. Wa haula humul maghdubi 'alaihim minal yahudi wa man naha nahwahum. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dari kalangan orang-orang Yahud dan orang-orang yang sesifat setipe dengan orang-orang Yahudi, sekalipun itu di kalangan kaum muslimin. Karena ini bukan hanya sekedar Yahudi saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Allah sebutkan golongan apa sifat? Hah? Sifat. Sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Orang-orang Yahud. Bagaimana sifat orang Yahud? Mereka tahu tapi tidak diamalkan. Sebagaimana kita sudah belajar, sudah tahu, enggak mau diamalkan. Maghdub 'alaihim. Allah murka sama kita kalau kita berilmu tanpa diamalkan. Yang golongan yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin. Mereka beramal tanpa pondasi dasar ilmu. Istilahnya apa ya? Yang penting beramal. Niatnya ikhlas, yang penting ikhlas. Tanpa diiringi dengan ilmu yang bermanfaat. Kita seringkan dengan yang penting ikhlas, dengan kata yang penting ikhlas. Iya, ikhlas gak cukup. Karena keikhlasan butuh modal ilmu. Baik, wa haula hum ahlul dalal. Mereka lah orang-orang sesat, minan nasara, dari kalangan orang-orang Nasara. Wa man nahana nahwahum. dan orang-orang yang setipe dengan mereka. Beramal zikir ya asal-asalan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya juga asal-asalan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakidahnya juga asal-asalan, yang penting, yang penting. Kan sebagian besar gitu kan, yang penting. Kalau sudah ketemu yang penting, kita wis ngalah aja. Ya. Berusaha dengan salah seperti itu, kita perlu sabar ngasih taunya. Kita butuh kesabaran lebih untuk memberitahu, ya. Tiga golongan ini dalam masa tipe orang-orang dalam masalah ilmu. Yang pertama, golongan orang-orang yang mempelajari ilmu nafi dan mengamalkannya. Yang kedua, mereka mempelajari tapi tidak mau mengamalkannya. Yang ketiga, mereka beramal tapi enggak mau capek, enggak mau capek berilmu dahulu. Kita lanjutkan. Yaqulu hafizahullahu ta'ala wa yashmalu hadhihi al-firqa thalatha. Qawluhu ta'ala fi surat al-fatihati allati taqra'uha fi kulli raka'atin min salawatina. Dan kelompok yang mencakup tiga golongan ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-fatihah yang naqra'uha fi kulli raka'atin min salawatina, yang kita baca setiap saat, setiap sholat kita. Minimal berapa kali? 17. Kok ada yang kurang 16? Berarti ada sesuatu yang gak beresnya. Kalau ada yang kurang, minimal 17 kali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Kita sering meminta jalan yang lurus, tapi kita gak sadar kalau kita sedang meminta. Kita membaca Al-Fatihah, pikiran kita melayang kemana-mana, sehingga kadang kita disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk yang jalan lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu apa? Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan yang dimurkai. Dan bukan golongan yang sesat. Tiga kan? Yang diberikan nikmat, yaitu yang mengamalkan, yang ilmu nafi dan mengamalkannya, yang maghdhub alaihim, mereka yang berilmu tapi tidak diamalkan, yang sesat yaitu karena dia beramal tanpa adanya ilmu. Fal maghdhub alaihim humul ulama. Fal maghdhub alaihim afwan. Qala al imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa amma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ghairil maghdubi alaihim waladhalin, fal maghdub alaihim humul ulama alladhina lam ya'malu bi'ilmihim. Yang maghdub siapa? Yang dimurkai, mereka adalah para ahli ilmu. Hati-hati, mereka para ahli ilmu, kita yang sudah belajar. Alladzina lam ya'malu bi'ilmihim, yang enggak mau diamalkan ilmunya. Wadhallun, orang-orang sesat itu mereka adalah al-amiluna bila ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Fal awwal sifatul yahud, yang pertama sifatnya orang Yahudi. Wa tsani sifatun nasara, yang kedua ini sifatnya orang-orang Nasara. Wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Idza ra'a fit tafsiri anna al yahuda maghdubi alaihim, ketika melihat membaca tafsir bahwa orang-orang Yahud mereka dimurkai, wa annan nasara dhalun, bahwasanya orang-orang Nasara mereka sesat, dhannal jahilu anna dhalika makhsusun bihim, orang-orang jahil itu mereka menyangka bahwa ini hanya khusus bagi mereka saja. Tapi perhatikan, Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat. Bukan nama. Sifat. Berarti sifat tersebut bisa melekat pada setiap orang. Ya. Wa huwa yuqirru anna rabbahu faridun alaihi an yad'a bi hadha ad-du'a wa yata'awwadha min tariqi ahli hadhihi as-sifat fa ya subhanallah. Maka dia ini menetapkan bahwa Rabbnya faridun alaih, mewajibkan atasnya untuk berdoa dengan doa ini dan meminta pertolongan dari jalannya golongan sifat-sifat seperti ini. Faya subhanallah. Kaifa yu'allimuhu Allah wa yakhtaru lahu wa yufridu alaihi an yadu'a rabbahu daiman. Gimana ceritanya Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya dan memilih untuknya dan mewajibkan atasnya untuk an yadu'a rabbahu daiman, untuk berdoa meminta kepada Rabbnya selalu. Ma'adhannihi annahu la hadhara alaihi minhum, dengan perasaan dia, prasangka dia bahwa tidak ada warning, ya, kehati-hatian atas dirinya. Wali tasawwar annahu yaf'aluhu, enggak tergambarkan kalau saat dia akan juga melakukannya. Ya. Sebagian orang kan begitu. Ghairil maghdub alaihim waladhdallin, siapa mereka? Yahud wa Nasara. Tapi enggak memahami sifat dari orang-orang Yahudi wa Nasara yang itu bisa menjangkiti kita semua. Hadza min dhanni su' billah. Ini merupakan dari berprasangka kepada Allah Ta'ala. Tafsir ayat min Al-Qur'anil Karim. Intaha kalamu Syekh rahimahullahu taala. Selesai ucapan Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala. Sehingga ya kita semua masih jahil, ya. Kadang kita menyangka ini Yahudi Nasara saja. Tapi kita enggak bisa melihat lebih daripada itu, bahwa ini adalah sifat yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang berilmu tapi dia diamalkan, yang beramal tanpa ilmu. Wa huwa yubayyinu lana al-hikmah fi faridati qira'ati hadhihi suratil 'azimah. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita hikmah fi faridati qira'ati hadhihi surah al-'azimah, suratul Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Fi kulli raq'atin min salatina fardhiha wa nafliha, di setiap rakaat dari salat kita yang wajib maupun yang sunnah. Lima tashtamilu alaihi min al-asrarul 'azimah. Di mana di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala memberikan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Di mana ayat ini atau surat ini mencakup alaihi minal asral al-azimah. Ya, sesuatu yang tersembunyi, yang begitu besar. Allati jumlatuha hadha du'a'ul azim. Yang mana secara global di doa yang begitu agung. Yaitu apa? Ayyuwaffiqanallahu lisuluki tariki ashabil ilmin nafi'i wal amal salih. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik untuk menapaki jalannya para ashabul ilmi nafi', mereka yang memiliki ilmu nafi' dan amal saleh. Kita berdoa terus. Ya sekalipun kita banyak kekurangan. Kadang kita tahu tapi enggak ngamalkan, kadang. Wajar, namanya manusia. Ada kesalahan, ada ifrat sama tafrit. Kadang kita semangat untuk beribadah, asal ibadah, tanpa adanya ilmu yang lebih jelas. Dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah ibadah. Dan kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk meminta jalannya mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu nafi' dan amal saleh. Karena kita ini anak Adam sifatnya apa? Khata. Banyak salah tentunya. Tentunya kesalahan itu dikarenakan apa? Karena kebodohan kita. Nah, di sini titik pentingnya, alladzi huwa tariqun najah fid dunya wal akhirah. Ini jalannya orang selama dunia dan akhirat, yaitu apa? Ilmu bermanfaat dan beramal saleh. Wa an yujannibana tariqal halikin. Dan untuk menjauhkan kita dari jalannya orang-orang yang binasa. Alladzina farratu bil amali salih aw bil ilmi nafi', yang mana mereka kurang atau bahkan meremehkan dari beramal saleh atau berilmu yang bermanfaat. Berilmu manfaat, belajar saja, berilmu saja tanpa amal juga tidak bermanfaat. Beramal saleh saja juga tidak bermanfaat. Harus keduanya berjalan selaras berbarengan. Tsumma alam ayyuhal qari'il karim. Kemudian ketahuilah wahai pembaca yang mulia, annal ilman nafi' inna ma yustamaddu minal kitabi was sunnah. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu inna ma yustamaddu minal kitabi was sunnah. Ilmu yang bermanfaat itu tadi kan sudah ya dibahas oleh beliau hafizahullah tentang ilmu bermanfaat. Sekarang dijelaskan lagi ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Ya. Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu hanyalah yang bersandarkan kepada Alkitab, Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Tafahuman wa tadabburu, secara pemahaman mentadabburi, ma'al isti'anati ala dhalika bil mudarrisin an-nasihin, dengan bantuan. Apakah cukup sekedar kitab was sunnah? Enggak cukup. Karena di luar sana banyak golongan yang mengaku al-kitab was sunnah. Ya bukan? Tapi tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Di sini pentingnya, kata beliau, ma'al isti'anah, bersamaan dengan meminta bantuan dalam memahami agama ini, ala dzalika bil mudarrisin, dengan para guru, an-nasihin, yang mereka selalu berusaha menasihati, wa kutiba wa kutubit tafsir, dari kitab-kitab tafsir, wa syuruhil hadis, dan syarah-syarah hadis, wa kutubil fiqh, kitab-kitab fikih, wa kutubin nahw, kitab-kitab nahw, wal lughatil arabiyyah, dan bahasa Arab, allati nazala bihal qur'anul karim, yang mana Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa Arab. Fa inna hadhihi al-kutuba tariqun li fahmil kitab sunnah. Karena kitab-kitab ini adalah jalan, inilah manhaj yang tadi kita bahas untuk memahami kitab was sunnah. Maka ini pentingnya. Kalau kita penting belajar kitab was sunnah, maka mempelajari ilmu perangkat ini adalah penting pula memahaminya dari bahasa Arabnya. Kita berusaha memahaminya sekalipun ya lama-lama enggak paham-paham juga ya, tapi kita berusaha. Tahu Al-Imam Al-Kisai rahimahullah taala, ya, beliau itu suatu ketika itu mutung belajar bahasa Arab, nahu mutung Al-Imam Al-Khalil, ya, belum pulang, minta izin sama gurunya, ya Syekh, anak pulang, gak mudah-mudah bahasa Arab, pulang mutung, udah lama gak, yang lainnya teman-temannya udah naik tingkat, ini jadi di situ aja. Dia pulang, kemudian merenung di sebuah gua, lagi duduk merenung, lihat seekor semut, ya, dia naik ke atas membawa makanan 2 kali lipat lebih besar dari badannya. Kan semut begitu ya. Dia perhatikan, dia amat-amati, naik, jatuh lagi, diambil lagi, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Apa ibrahnya? Sampai ke tujuan. Apa ibrahnya? Jatuh bangun dalam belajar itu hal yang biasa. tapi jangan patah semangat. Dia bilang, beliau bilang begini, kalau seandainya semut aja jatuh bangun sampai akhirnya sukses, apalagi saya sebagai seorang manusia yang oleh Allah berikan kelebihan kesempurnaan. Wis balik, akhirnya balik kembali. Sehingga beliau belajar dengan tekun sehingga menjadi seorang ulama ahli lughah. Sehingga saya wasiatkan, saya nasihat kepada antum semua, ketika antum belajar enggak paham-paham, terus belajar. Terus pahami, terus ulang-ulang. Bisa jadi di pengulangan yang kesekian antum baru paham. Dalam sebuah kitab namanya Al-Musyawwaq ilal Qira'ah. Ya, itu disebutkan para ulama dahulu itu ada yang mengulang-ulang Sahih Bukhari sampai 800 kali mengulang membaca baru paham. Lah kita baru berapa kali kita mengulangi? Sekali aja belum ya? Baru pertengahan, udah mutung, udah tutup buku, selesai. Ya, kita baru sekali aja belum. Ini para ulama lebih dari 800 kali. Bahkan ada di antara mereka yang mengulang lebih dari 1000 kali. Itu pun mereka tidak putus asa. Dalam bertafaquh fiddin, jatuh bangun enggak paham-paham itu sebuah suatu yang lumrah, suatu yang biasa. Yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Kegigihan kita dalam menuntut ilmu agama. Ya, kegigihan kita. Pengalaman belajar saya ya, juga sama seperti antum semua. Belajar nahwu enggak paham-paham dari dulu. Enggak paham-paham nilainya 65 ini kok enggak paham. Mungkin ada yang salah. Penasaran? Akhirnya ngambil bukunya kelas 2. Saya kelas 1. Saya justru malah paham yang kelas 2 ketimbang kelas 1. Ya, oh baru paham. Oh, ini bukan dulu baru paham. Ya. Kita berusaha intinya mencari gimana caranya paham. Baik itu belajar Al-Qur'an misalkan. Menghafal Al-Qur'an misalkan. Kok enggak paham-paham? Ya terus berusaha. Kalau cara begini enggak bisa, cara yang lain. Belajar bahasa juga demikian. Kok pakai buku ini kok enggak bisa-bisa? Buku yang lain masih banyak. Jangan terpaku hanya satu buku saja. Dalam masalah fikih juga demikian. Kalau buku mulakhas fikih enggak paham-paham, ya buku yang lain enggak apa-apa. Karena masih banyak buku fikih yang lain. Tayyib. Kami semoga antum insyaallah faham dengan mudah. Karena beliau hafizahullah taala mewejangkan kepada kita ini buku begitu gampang, mudah difahami, mudah dicerna. Kemudian nah, fawajibun 'alaika ya akhil muslim. Maka wajib kepadamu wahai saudaraku muslim, liyakuna ilmuka sahihan, supaya menjadikan amaluka afa liyakuna amaluka sahihan, amalmu itu benar. Anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka, untuk kamu belajar gimana sih supaya tegak agamamu. Min salatika wa saumika wa hajjika, dari salatmu, dari puasamu, dari hajimu. Perhatikan, salat wajib bukan bagi kita? Wajib, itu rukun Islam. Puasa wajib, itu rukun Islam. Haji bagi yang mampu. Kemudian suatu yang wajib, kalau kita ingin mengerjakan, maka cara mengerjakan itu hukumnya wajib. Oleh karena itu kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah usulnya mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang enggak sempurna kewajiban itu kecuali dengannya. Nya ini apa? Misal kita pengen sholat, sholat enggak sempurna kecuali dengan ilmu tentang sholat. Maka mempelajari ilmu tentang sholat hukumnya wajib. Demikian tentang puasa pula. Demikian pula tentang zakat. Demikian pula tentang haji dan seterusnya. Wa tata'allam ahkam zakati malika, kamu juga belajar tentang hukum-hukum zakat hartamu. Kita harus ngerti, kita orang kaya, subhanallah, punya sawah hektar-hektaran misalnya. Setiap panen mesti ada yang harus dikeluarkan. Misal sudah sampai nisab, haulnya setiap kali panen. Terus apakah setiap semua panenan dizakati? Ya enggak tentunya kan juga. Ya, misal ana panen 1 ton apel, apakah ada zakatnya? Apel. Apakah ada zakatnya? Itu bukan makanan pokok. Akan tetapi ketika kita punya 1 ton beras, 1 ton hasil panen beras padi, maka itu ada zakatnya. Tentunya dengan ilmu, karena itu bahan makanan pokok. Kemudian وَكَذَلِكَ تَتَعَلَّمْ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ. Demikian pula kamu belajar dari hukum-hukum permasalahan muamalah. Ini biasanya berkaitan dengan jual beli. Misal antum mau jual beli online misal, atau jual beli yang lain, antum harus ngerti hukumnya, belajar itu hukumnya. Apa yang kamu butuhkan? لِتَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَبَحَ اللَّهُ لَكَ. Antum mengambil ilmunya apa yang Allah bolehkan untukmu. وَتَتَجَنَّبُ مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Dan kamu berusaha menjauhi darinya, dari apa yang Allah haramkan atasmu. لِيَكُونَ كَسْبُكَ حَلَالًا. Supaya penghasilanmu itu halal. Seorang muslim itu yang penting halal. Gimana caranya mencari harta yang halal? Kalau orang yang ngerti agama, yang penting, yang penting banyak, ya bukan? Yang penting banyak. Kita jangan seperti mereka lah. Kita mestinya yang penting halal, barokah sekalipun itu sedikit. Wa ta'amuka halalan, supaya biar makanan yang kamu masukkan ke mulutmu itu halal. Litakuna mujabat da'wah, supaya doa terijabahi. Di antara bentuk contoh, di antara bentuk sebab doa kita tak kunjung dibalas oleh Allah Ta'ala itu apa? Karena makanan yang kita masukkan itu dari perkara yang haram. Kullu dzalika mimma tamussu hajatuka ila ta'allumihi. Dan itu semua apa yang kamu butuhkan untuk kamu pelajari. Wa huwa maisurun biidznillah, dan itu mudah insyaallah. Dengan izin Allah itu mudah. Mata masahhat azimatuka, selama tekadmu itu benar. Untuk ilmu itu butuh tekad. Antum kok tekadnya setengah-setengah, yang susah belajarnya. Kalau benar tekad, Allah akan mudahkan. Wa saluhat niyatuka, dan benar niat. Ini yang terpenting. Niat yang benar, tekad yang tepat. Demikian insyaallah sampai di sini dahulu kita selesaikan, dan kita berjumpa kembali untuk meneruskan kalam Asy-Syaikh Hafizahullahu Taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.